Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Kitabul Bay' dari Mudzakkarah Fiqih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Halaman 174. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, "Farrusdu huwa alladhi yuhsinu at-tasarrufa fi malihi bi alla yabdhulahu fi ma fihi madarratun wala fi ma fihi mafsadatun wala fi ma laysa fihi madarratun wala mafsadatun wala mafsadatun. Farrusdu huwa alladhi la yabdhulu maluhu illa fi ma fihi maslahatun." Jadi meneruskan sifat yang keempat dari sifat orang yang dikatakan jaizut tasarruf, pengelolaannya terhadap harta itu dianggap sah, yaitu dia harus rasyid dan sudah diterangkan bahwa yang namanya rasyid itu tergantung pembahasannya. Kalau dalam masalah agama, rasyid itu adalah orang yang saleh. Kalau dalam masalah harta, rasyid adalah orang yang baik dalam mengelola harta. Maka kalau ada seorang dia tidak rasyid, tidak pandai dalam mengatur hartanya, maka tasarruf orang seperti itu la yasih, tidak sah. Dan ini kata Syekh rahimahullah sifat yang daqiq, karena enggak jelas tanda-tandanya apa. Kembali kepada apa? Pengamatan langsung bagaimana orang itu mengelola harta. Sehingga orang yang rasyid itu dia bagus dalam mengelola hartanya. Ya, dikatakan bagus ya ini la yabdhuluhu fima fihi madarah, dia tidak mengeluarkan hartanya dalam perkara yang bermadarat bagi harta tadi. Ya, misal rugi, rusak, hilang, dicuri gitu ya. Dia pandai bagaimana mengelola harta. Sehingga tidak dia keluarkan hartanya tadi kalau di situ madarat. Wala fima fi mafsadah, dan tidak pula dia keluarkan hartanya tadi dalam perkara yang di situ ada mafsadah, kerusakan. Yang membuat harta tadi apa? Rusak ya, atau berkurang, yaitu nilainya. Wala fima laisa fihi madharah wala mafsadah, tidak pula dia keluarkan hartanya tadi dalam perkara yang tidak ada madarat, tidak ada mafsadah. Ini sia-sia begitu. Paham? Membahayakannya tidak, rusaknya enggak, tapi enggak jalan. Cuma disimpan tok gitu, San. Enggak diapa-apain. Ya. Tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ini pun bukan tindakan orang yang rasyid. Kan? Sehingga kata Syekh rahimahullah, "Farrasyid, orang yang rasyid itu adalah alladzi la yabdhulu malahu illa fima fi maslahah." Orang yang tidak dia keluarkan hartanya, dia tidak gunakan hartanya kecuali dalam perkara yang di situ ada masalah, dia gunakan. Sehingga membutuhkan apa? Pengetahuan, penguasaan orang tadi di dalam mengelola harta. Kapan harus ditahan, kapan harus dikeluarkan, kapan harus dipakai, kapan harus disimpan, begitu. Itu tentunya apa, bertingkat-tingkat ya, rusyudnya seseorang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan pengetahuannya, pengalamannya. Nah, sehingga dikatakan oleh Syekh daqiq, ini sifat yang sangat detail ya. Nah, terus qala rahimallahu taala yaruddu alaina mushkilatun wa huwa syaribud dukhan fa innahu yabdhulu malahu fi ma yadurru fal naqulu inna tasarrufahu ghayru sahihin naqulu innar rashida yataba'adu fal insanu alladhi yuhsinu at-tasarrufa lakinnahu yata'ammadu shira'a muharramin bihalihi fahadha yu'tabaru rashidan lakinnahu fil hali allati laysa rashidan fiha yakunu tasarrufuhu batilan. Naam. Kata beliau rahimahullah, yaruddu alaina mushkilah, atau bisa juga dibaca yaridu waroda yaridu, yaridu alaina mushkilah, muncul pada kita mushkilah kalau syarat ini diterapkan. Orang boleh dia mengelola harta kalau dia itu rasyid. Kalau dia tidak rasyid, tidak boleh, tidak sah. Di sini muncul muskilah, yaitu syaribud duhan. Bagaimana dengan orang yang perokok? Fa innahu yabdhulu malahu fima yadhur. Dia kan menggunakan hartanya pada perkara yang bermadarat buat dia, ya, juga buat orang lain, bahaya. Fahal naqul, apa kemudian kita katakan konsekuensinya, inna tasarrufahu ghairu sahih, sesungguhnya pengelolaan orang seperti itu terhadap harta dia tidak sahih, tidak sah. Nah, terus bagaimana kamu mau muamalah dalam keadaan apa? Umum orang itu apa? Perokok. Mau beli barang, perokok. Dia enggak rasyid ini. Kalau dia rasyid, enggak mungkin dia merokok. Bahaya. Ya kan? Jadi enggak sah jual beli sama perokok. Nah, ini musikilah, ya kan? Kalau diterima syarat rasyid ini, untuk dikatakan orang itu jaizu tasarruf, pengelolaan terhadap harta sah kalau dia rasyid. Terus bagaimana dengan perokok? Nah, ini masalah. Maka saya mau jawaban. Naqul, kami katakan, inna rasyida yataba'am, sesungguhnya rasyid itu terbagi-bagi. Orang yang rasyid, dia disifati rasyid bukan berarti dalam semua waktunya, semua keadaannya. Tidak. Seorang yang rasyid bukan berarti apa? Dia menjadi orang yang bagus dalam mengelola harta di semua keadaan, bukan begitu. Tapi ini kan pemahaman yang apa? Nampak, ya kan? Kalau disyaratkan rasyid berarti dia harus pandai mengelola harta di semua keadaan. Tapi ternyata apa? Yang dimaukan oleh beliau tidak itu. Ar-rasyid itu ya taba'am. Ya. Orang yang rasyid itu apa? Terbagi bagi. Paham? Ini di satu keadaan dia rasyid, di keadaan yang lain belum tentu. Maka boleh katakan fal insan, maka seseorang alladhi yuhsinu tasarruf, yang dia bagus dalam mengelola harta itu bagus. Dalam satu keadaan dia itu bagus orangnya. Tahu mana untung, mana rugi, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan hartanya nih. Paham? Dia itu sifatnya bagus dalam mengelola harta. Lakinnahu, tapi dia sendiri ya ta'ammad, sengaja syira'a muharram, membeli barang haram seperti rokok ini, bihali, di saatnya itu, di saat dia pandai, ya, tahu ini untung, dia muamalah, oh ini enggak menguntungkan, dia berhenti. Tapi bersama dengan itu dia apa? Dia perokok. Fahadha yu'tabaru rasyidan, orang yang seperti ini masih dianggap apa? Masih dianggap rasyid. Paham? karena dia dalam mengelola hartanya tahu mana yang mungkin, mana yang memungkinkan, ya, untuk hartanya. Ya. Tapi ya di sisi yang lain dia sengaja untuk ya beli rokok ini dengan kesenangan dirinya. Ya, dalam keadaan dia tahu ya ini membahayakan. Ya. Tapi dia sengaja, ya ta'am. Paham? Bukan berarti dia enggak tahu, dia tahu. Sesungguhnya enggak bagus gitu ya. Tapi dia tetap lakukan karena apa? Baginya kesenangan itu lebih penting, misalkan. Paham? Kebiasaan merokoknya tidak bisa dia nomor duakan. Begitu. Maka dalam keadaan seperti ini orang tadi apa? Masih dianggap rasyid. Yang terlepas dari apa? Tindakan dia yang membeli barang haram tadi. Lakinnahu fil halil lati laisa rasyidan fiha yakunu tasarrufu batin. Akan tapi dalam keadaan yang dia tidak bisa rasyid di dalamnya. Misalkan kalau untuk jual beli beras dia tahulah pasarannya beras, ulaannya berapa, jualnya berapa, itu ngerti. Dia punya apa? Latar belakang di situ. Tapi ketika dia misalkan beralih bisnis ya, elektronik, oh enggak ngerti dia. Paham? Enggak ngerti. Bagaimana pasarannya? Bagaimana trik-trik dalam dagangnya? Maka di saat seperti itu, tasarrufuhu, tasarrufnya dia dalam bidang yang dia enggak menguasai batil. Paham? Jadi, kembali kepada apa? Penguasaan dia dalam pasar. Yang dia jalani apa? Paham? Nah, itu yang dimaksud. Sehingga misalkan kita ingin bisnis beras sama orang, ya kita lihat orang ini punya pengalaman enggak dalam masalah beras. Ya, kalau dia dikenal orangnya pengalaman, ya, tahu ya mana yang menguntung, mana yang merugikan. Yang mana yang membahayakan, mana yang tidak, maka sah. Paham? Bermaulah dengan dia. Tapi kalau dia sendiri enggak tahu, misalkan yang tahu itu bapaknya, ya, dia sendiri cuma disuruh apa? Menjaga toko, gitu misalkan. Bantu-bantu nguli atau apa misalnya gitu. Maka dia enggak bisa mewakili bapaknya dalam apa? Urusan transaksi enggak bisa. Paham? Dia enggak rasyid. Itu yang dimaksud di sini. Paham? Enggak peduli keadaan dia dari sisi yang lain, misalnya merokok atau mungkin kadang sholat kata enggak atau yang lain, itu masalah lain. Paham? Jadi yang diinginkan di sini apa? Dia rasyid dalam apa? Pengelolaan hartanya. Ya, entah itu dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli. Nah, terbatas dalam masalah itu. Begitu. Baik, teruskan. Qul rahimahullahu ta'ala ad-dalilu 'ala ishtiratir rusydi qawluhu ta'ala wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman al-ayah. As-safihu fi hadzal mawdi' huwa alladhi la yuhsinu at-tasarrufa fi malihi fa idza kunna la nu'tihi fa inna tasarrufahu fi malihi la yasihhu walau kana sahihan la wajaba an nu'tiyahu iyyahu. Wa qawluhu ta'ala fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahu. Naam, kata Syekh rahimahullah, wa ad-dalil ala ishtirati rusdi, dalil yang menunjukkan dipersyaratkannya rusd di dalam transaksi ya, jual beli dan yang semisalnya akad ya, itu ada dua dalilnya. Yang pertama An-Nisa ayat yang kelima, yang kedua An-Nisa ayat yang keenam. Ini gabungan. Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, dan janganlah kalian memberikan sufaha, jamak dari safi, orang-orang yang dungu ya, yang yaitu tidak mengerti mana maslahat, mana mafsadah. Jangan kasih mereka itu harta kalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ya untuk kalian qiyaman. Ini mengurusinya. Paham? Yang kalian tangani. Jangan diberikan kepada orang yang masih apa? Safih. Jangan. Karena dia apa? Tidak mengerti mana yang bermaslahat buat hartanya ini dan mana yang bermadharat. Menurut dia enggak ngerti. Jangan dikasih. Ayat ini menunjukkan apa? Orang itu enggak boleh tasarruf terhadap harta kalau dia tidak apa? Bisa mengerti ya, mana yang maslahat, mana yang mafsadah bagi harta. As-safih fi hadzal mawdhi', orang yang dungu dalam masalah ini, huwa alladzi la yuhsinu at-tasarruf. Ini maksudnya safih di sini. Paham? Dikatakan dungu sufaha dalam masalah harta, yaitu ketika dia tidak bagus dalam mengelola hartanya. Digunakan untuk yang madharat, untuk yang mafsada, atau digunakan untuk perkara yang sia-sia. Walaupun tidak madharat, tidak mafsada, tapi sia-sia, tidak menguntungkan. Ini namanya safi dalam harta. Dan juga firman Allah Ta'ala beliau mengatakan setelahnya, fa'idha kunna la nu'tihi, kalau kita tidak memberikan kepada orang yang safi, yang enggak bagus dalam mengelola harta, itu artinya apa? Fa'inna tasarrufahu fi malihi la yasih, artinya pengelolaan dia terhadap hartanya itu tidak sah, makanya enggak boleh diberi. Walau kana sahihan, seandainya sah ya, la wajaba an nu'tiyahu iya, tentu wajib kita berikan kepada dia hartanya, karena itu harta dia, ya kan? Tapi karena dia dikatakan safih, enggak bagus dalam mengelola, Allah larang kita untuk diberikan. Walaupun itu sesungguhnya harta dia, tapi jangan diberikan dalam keadaan dia masih safih. Artinya belum bisa mengelola harta dengan baik. Nah, ini menunjukkan apa? Dipersyaratkannya ar-rusyud di dalam at-tasarruf fil mal, pengelolaan harta. Begitu pula firman Allah Ta'ala, fa in anastum minhum rusdan, maka bila kalian mengetahui dari mereka rusd, sudah kelihatan ya bagus dalam mengelola ya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan kepada mereka harta mereka, karena itu adalah hak mereka. Jelas. Misalkan ketika dilihat ini sudah usia dewasa, ya udah mungkin udah 15, 17, kita ingin tahu dia ini rusyud atau tidak sifatnya, maka coba dites dengan dikasih ya, yang tadinya mungkin makan jajannya di supply gitu ya, coba kita kasih dia uang dengan mengatakan misalkan ini 200 ribu untuk makanmu ya. Paman tidak lagi menyediakan masakan untuk kamu, kamu masak sendiri 200 ribu. Coba dilihat, bisa gak dia 200 ribu untuk satu bulan? Dalam keadaan sebelumnya ketika dikelola sama pamannya bisa 200 ribu sebulan. Jelas? Coba sekarang dia kelola sendiri, bisa enggak? Dia 200 ribu enggak sebulan, sehari habis. Tapi belum ya, belum rasyid, masih apa? Masih safi. Belum bisa mengelola harta nanti. Jadi kalau nanti dikasih sekian bisa, berarti dia sudah apa? Rasyid. Nah, kalau dalam keadaan sadar rasyid, selesailah apa? Tanggung jawab kita dalam menjaga harta anak yatim tadi. Kewajiban kita apa? Diserahkan kepada dia. Kembalikan kepada dia. Beritahukan. Ini ya sesungguhnya hartamu yang selama ini ya paman pegang misalkan ya. Karena kamu sekarang sudah dewasa, sudah bisa mengelola harta yang baik, yang benar, maka paman kembalikan kepada kamu. Pesannya, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidupmu. Nah, gitu. Paham? Begitu. Kalau sudah kelihatan rasyid. Nah, alhasil dalam masalah ini menunjukkan bahwa rasyid termasuk dari sifat yang diperlukan untuk seseorang itu dikatakan jaizut tasarruf. Jadi ada empat ya. Ada empat. Yang pertama hur, merdeka. Yang kedua al-baligh, ya, sudah baligh. Yang ketiga aqil, berakal. Dan yang keempat rasyid, ya, dia orang yang mengerti mana yang maslahat dan mafsadah dalam hartanya. Orang yang seperti itulah yang bisa masuk dalam area apa? Jual beli, transaksi, akad. Terus qala rahimahullah taala asyartu tsalitsu ayakunal abdu sadiran an ridan illa ayyukraha bihaqqin. Idza kana al abdu sadiran an ikrahi fa innahu la yajuzu. Amma idza akrahu ukriha bihaqqin, amma idza ukriha bihaqqin fala kharaja fala haraja wa yakunul aqdu sahihan. Misaluhu insanun urgima ala ayyabi'a syai'an min malihi mithla sayyaratin. Fainal bay'a batilun illa idza kana bihaqqin, mithlu ayakuna hadzal rajulu muflisan wa alayhi duyunun fa hajaru alayhi wa bi'at sayyaratuhu li ifa'i duyunihi, fainal dhalika jaizun لأن الإقراء بحق من ذلك السيارة المصادرة بحق فإذا صادرتها الشرطة مثلا فإن بيعها جائز وكذلك شراؤها لأنها أخذت بطريق شرعي وهو العقوبة والتعزير للجنات والمعتدين بما تراه الدولة راضيا وهذا من الحق الشرعي. نعم. Syarat yang ketiga di dalam akad transaksi jual beli adalah akad tadi sadiran an ridha, bersumber dari kerelaan pihak pembeli dan penjual. Harus sama-sama ridha. Yang penjual ridha menyerahkan barangnya, yang pembeli ridha juga memberikan hartanya seperti uangnya misalkan. Harus dengan keridhaan. Artinya kalau dari salah satu penjual atau pembeli tidak ridha terhadap barang yang hendak dijadikan transaksi tadi, maka tidak sah jual beli. Harus ridha. Jelas? Illa ayyukraha bihaq. Kecuali kalau dia itu dipaksa enggak ridha, tapi dengan cara yang hak. Ya. Maka tetap sah kalau caranya hak, walaupun enggak ada keridhaan. Nanti kan dijelaskan oleh Syekh contohnya. Sehingga pada asalnya akad itu apa? Harus dari keridhaan. Kalau dari paksaan la yajuz. Idza kana al-aqdu sadiran an ikrah fa innahu la yajuz. Kalau akadnya itu bersumber dari paksaan, ya maka ini enggak boleh. Enggak sah. Adapun kalau dipaksa dengan cara yang hak, maka tidak mengapa, sah. Wa yakunul aqdu sahihan, akadnya sah. Contohnya, insan, seseorang ulghima ala ayyabi'a syai'an min malih. Dia dipaksa menjual satu dari barangnya. Misalnya mobil. Dipaksa jual mobil. Fa innal bai'a batil. Maka jual beli seperti ini batil. Dia sendiri enggak mau menjualnya, tapi dipaksa dijual oleh pihak lain. Paham? Nah, ini batin, tidak sah. Jual beli seperti ini tidak sah. Illa idza kana bihaq, kecuali kalau paksaan tadi dengan alasan yang hak. Contohnya ayyakuna hadzal rajul muflisan. Misalkan orang ini berutang, bangkrut. Wa alaihi duyun, dia punya tanggungan hutang. Fa hujira alaihi. Sebabnya apa? Apa akibatnya apa? Akhirnya dia ditahan dari menggunakan hartanya. Artinya disita. Wabi'at sayyaratuhu. Misalkan mobilnya tadi ya, disita. Kemudian mobilnya dijual. Untuk apa? Li'ifai duyunih. Untuk melunasi hutangnya. Fa'inna dhalika ja'iz. Maka yang seperti ini boleh. Paham? Si fulan mu'amalah sama si Alan. Ternyata si fulan ini bangkrut mu'amalahnya. Yang menanggung hutang. Si Alan menagih. Ya fulan, berikan hutangmu, lunasi hutangmu. Dia tidak mau melunasi. Ini yumatil, ditahan padahal dia masih punya harta. Dibilang, waduh jangan sekarang, jangan apa, nanti aja lah, beri saya waktu. Sementara si Alan ini tidak mau ngasih waktu, dia juga butuh. Saya nggak ada uang ya, tapi kamu punya mobil, jual mobilmu untuk lunas hutang. Waduh jangan, tidak mau gitu dia. Maka dalam keadaan seperti ini si Alan boleh apa? Kemudian datang ke hakim, pihak yang berwenang, untuk menuntut si fulan ini melunasi hutangnya. Ya. Karena dilihat dia masih punya mobil yang bisa dijual untuk menutupi hutangnya. Maka akhirnya si hakim apa? Mengirim ya, petugas untuk menangkap si fulan ini, disita barangnya. Mobilnya disita, dijual untuk kemudian digunakan melunasi hutangnya kepada si Alan. Jelas? Nah, dalam keadaan si fulan ini riba enggak mobilnya dijual? Enggak riba ya. Cuma ini untuk apa? Menutupi hutang dia yang harus dia bayar. Maka paksaan yang seperti ini tidak mengapa. Jual belinya sah. Li'annal ikra' bihaq. Karena paksaan tadi berjalan dengan apa? Hak. Secara syariat benar ini ya. Contoh lagi kata Syekh, as-sayyarat al-musadarah bihaq. Mobil-mobil yang disita dengan alasan yang benar oleh penguasa. Ya. Mobil ya, disita dengan alasan yang benar oleh penguasa. Fa idza sadarat ha asyurtatu, maka bila ada pihak kepolisian misalkan menyita mobil-mobil tadi. Ya, misalnya diambil dari si pemilik. Misalnya apa contohnya? Contohnya dalam negara ada undang-undang tidak boleh mobil masuk lewat jalur ilegal. Harus jalur resmi kalau mau impor mobil misalkannya. Terus ada si fulan ini, dia punya perusahaan showroom mobil. Dia impor mobil dari luar negeri, dimasukkan ke negerinya, tapi tidak jalur resmi, ilegal. Ketahuan sama apa? Pihak yang berwajib. Disita mobil-mobilnya, sak bangunan itu mobilnya disita. Ya. Diambil oleh negara. Itu boleh enggak? Saya mengatakan di sini, fa inna bai'aha jaiz. Wa kadzalika syira'aha atau syira'uha. Maka dalam keadaan seperti ini, mobil tadi kalau dijual oleh pemerintah itu boleh. Paham? Atau dibeli oleh orang ya, pemerintah yang jual, orang beli. Ya, orang lain bisa. Boleh. Kenapa? Li'annaha ukhidat bi tariqin syar'i. Karena barang-barang tadi, mobil-mobil yang ilegal tadi itu, ya, yang disita, diambil oleh pemerintah dengan cara yang syar'i. Apa itu cara yang syar'i? Wa huwal 'uqubah, itu hukuman. Wa ta'zir, dan ta'zir. Karena yang namanya hukum ta'zir itu kan enggak ada ketentuannya dalam syariat, ya. Tapi itu kembali kepada apa? Ijtihad hakim. Demi menjaga apa? Kestabilan ekonomi misalkan. Perekonomian negara kan perlu dijaga. Agar tidak kacau perekonomian, ya, maka dibuat undang-undang, peraturan begini, begini, begini. Siapa yang melanggar, ada hukumannya. Paham? Seperti tadi, enggak boleh jual barang ilegal. Siapa yang melanggar, maka barang yang tadi diambil oleh pemerintah. Nah, ini cara yang syar'i. Boleh hukuman seperti ini, lil junah, untuk para pelanggar. Wal mu'tadin, yang bertindak melampaui batas. Bima tarahu daulah, dengan apa saja yang dipandang oleh daulah, penguasa, pemerintah, radian, ini bisa menghentikan tindakan yang bisa membahayakan masyarakat. Wahada minal haqqi syar'i, dan ini termasuk hak yang syar'i. Begitu. Walaupun si pemilik tadi apa? Dia enggak ridho barangnya diambil, dijual. Paham? Nah, itu tidak jadi masalah secara syar'i. Nah, karena pemaksaan tadi terjadi dengan hak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.